بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني الله وإياكم. الحمد لله كتاب tiada henti-hentinya memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu ni'matul Islam, ni'matul iman, wa ni'matul istiqamah ala hadha din. Fasalawatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Tayyib ikhwani biddin wa akhwati fillah, rahamani Allah wa iyyakum. Kita akan mencoba melanjutkan kembali dari kajian kitab Syarah Usul Sunnah dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang disyarah oleh Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Tayyib, kita baca dari bab yang kedua dari kitab Syarah Usul Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah, beliau dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah. Ya, Imam Ahmad ini julukannya adalah Imam Ahlus Sunnah, dan beliau dikatakan oleh Al-Imam Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ali ibn al-Madini pernah berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama Islam ini melalui dua orang. Hafizallahu hadha din bi Abi Bakar as-Siddiq fi ayyam ridda wa bi Imam Ahmad fi ayyam al-mihna. Allah menjaga agama Islam ini melalui dua orang, yaitu melalui Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, amirul mu'minin, ketika fi ayyam riddah, di hari ketika wafatnya Rasulullah, sebagian orang murtad keluar dari agama Islam, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ketika itu. Kemudian Allah menjaga agama Islam ini melalui Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu fi ayyami mihna, ketika terjadi fitnah khalqil Quran. Ketika di zaman Imam Ahmad terjadi fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat besar, yaitu orang-orang Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah dan firqun dhalah yang lainnya yang dipimpin oleh orang-orang dari kelompok Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an itu firman Allah dan bukan makhluk. Orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Apa dalilnya? Kata mereka, ketika kita membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, ila akhir ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita membaca ayat Al-Qur'an ya dengan lisan kita, ya. Kita siapa? Kita makhluk. Suara kita suara apa siapa? Suara makhluk. Ya. Berarti ketika apa yang kita baca dari lisan kita berarti makhluk. Berarti Al-Qur'an makhluk kata mereka. Ya. Ini syubhat dari orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk dan terfitnalah Baghdad ketika itu dan pimpinan-pimpinan penguasa dari Baghdad sehingga memenjarakan Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad dipenjara dan dipaksa untuk merubah pendapatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tetap sabat, tetap di atas al-haq dan beliau tetap mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Dan ini merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan ini merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh a'immatu Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Naam. Baik. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam syarah Ushul Sunnah, qala rahimahullah, manzilatus sunnah wa alaqatiha bil Qur'an. Kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Wasunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tafsirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Wa laysa fi sunnah qiyas wa la tadribu laha al-amthal wa la tudribu bil 'uqul wa lal ahwa innama huwa littiba' wa tarkul hawa. Kata Imam Ahmad, kedudukan Al-Qur'an dan hubungannya kedudukan as-sunnah ya, kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. As-sunnah kata Imam Ahmad di kalangan kita adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah di kalangan kita adalah azhar jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-sunnah merupakan tafsirul Qur'an. As-sunnah merupakan tafsir, penafsiran dari isi Al-Qur'an. Sunnah itu tafsirul Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an dan as-sunnah adalah petunjuknya Al-Qur'an. Ya. Kenapa disebut dalailul Qur'an? Karena di dalam Al-Qur'an biasanya Allah menyebutkan ayatnya secara global. Allah menyebutkan ayatnya secara global yang memperinci, yang menjelaskan isi Al-Qur'an. Ya, itu adalah sunnah yang merinci, memperjelas isi Al-Quran itu, yang menerangkan, yang menunjukkan isi Al-Quran, semuanya terdapat dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa fi sunnati qiyas, walaysa fi sunnati qiyas, dan tidak ada di dalam as-sunnah itu qiyas. Wala tadribu lah al-amthal, dan di dalam as-sunnah itu tidak bisa dibentur-benturkan dengan permisalan-permisalan. Ya. Wala tadribu bil uquli wal ahwa. Dan tidak bisa pula diklopkan, dipaskan, dicocok-cocokkan dengan akal dan hawa nafsu seseorang. Ya. Innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Akan tetapi bahwasanya sunnah itu adalah kita cukup mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Ya, innama huwa al-ittiba' wa tarkul hawa. Bahwasanya as-sunnah itu cukup kita mengikuti. Ikutin sunnah Rasulullah dan tinggalkan hawa nafsu. Ya, maka kita akan selamat. Ikutin sunnah dan tinggalkan hawa nafsu. Mengikuti sunnah ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekian banyak ayat, di antaranya Allah sebutkan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Ya, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya. Ya. Jangan kalian jadikan selain yang diturunkan oleh Allah itu sebagai aulia, sebagai wali. Sangat sangat sedikit sekali di antara kalian orang-orang yang mau berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Imran Allah sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kalau kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Kalau kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah, kuncinya apa? Kuncinya mengikuti sunnah Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kita. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasulnya. Ya, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Naam. Kemudian dalam ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga anjuran untuk kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, di dalam permasalahan menegakkan salat. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah cuma menyebutkan, ya, wa aqimus salat, tegakkan oleh kalian salat. Ya, perintah salat itu dalam Al-Qur'an, wa aqimus salat, tegakkan oleh kalian salat. Lalu bagaimana kita hendak menegakkan salat? Apa cukup dengan seorang berdiri tegak, maka dia disebut dengan menegakkan salat? Tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an tidak diterangkan bagaimana kita menegakkan salat, bagaimana kita membaca surat apa bacaan apa yang kita baca di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam i'tidal, ya, gerak-gerik salat seperti apa, itu dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali. Dijelaskan di mana? Dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dijelaskan dalam sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalil yang diterangkan oleh para ulama, anjuran untuk kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam perkara salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya, yaitu visualisasi. Ya, Rasulullah mengajarkan secara visualisasi. Karena Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Dari takbiratul ihram sampai salam. Dari takbiratul ihram sampai salam. Naam. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari takbiratul ihram, gerak-gerik salat dari takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sampai salam, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semua. Ya. Naam. Begitu pula keteladanan untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah. Anjuran di dalam sabda beliau dalam perkara manasik haji, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah manasik haji kalian dariku. Ya, ini juga dalil yang menekankan dan menerangkan anjuran untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad di sini mengatakan, innama huwa ittiba'u wa tarkul hawa, bahwasanya as-sunnah itu cukup dengan diikuti dan kita meninggalkan hawa nafsu kita. Qala Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala yaqulu wa sunnatu 'indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya sunnah? Yaqul atharu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ni aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. عندنا كتاب وعندنا سنة. Berkata Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad, was-sunnah, dan as-sunnah di kalangan kita adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Yang dimaksud dengan as-sunnah yaitu jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, as-sunnah dari sisi bahasa itu artinya jalan. As-sunnah dari sisi bahasa itu artinya jalan. Ya. Ya'ni aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Yang dimaksud dengan jejaknya Rasulullah yaitu dari perkataan beliau, dari amalan-amalan beliau, dari perbuatan beliau, dan dari takrir, penetapan beliau ketika sahabat mengerjakan suatu amalan dan Rasulullah diam, ini menunjukkan beliau ridha. Ya, ini disebut dengan sunnah, sunnah takririyah, karena sunnah itu dibagi tiga. Sunnah itu dibagi tiga, sunnah qawliyah, sunnah fi'liyah, wa sunnah takririyah. Ya, sunnah itu dibagi tiga, sunnah qawliyah, sunnah dari perkataan Rasulullah, dan sunnah fi'liyah, sunnah dari amalan-amalan Rasulullah, dan sunnah takririyah, yaitu sunnah ketika sahabat mengerjakan suatu amalan dan Rasulullah terdiam. Ya, ini disebut dengan sunnah takririyah. Ya. Tayyib, sunnah dibagi menjadi tiga, sunnah qawliyah, sunnah fi'liyah, wa sunnah takririyah. Naam. 'Indana kitabun wa 'indana sunnah. Di kalangan kita ada Al-Qur'an dan di kalangan kita ada sunnah. Ya, kata Syekh Rabi', 'indana kitabun wa 'indana sunnah. Di kalangan kita ada Al-Qur'an dan di kalangan kita ada as-sunnah. Ade dan artinya seorang muslim itu ada dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pegangan pokok seorang muslim, ya, kitab perundang-undangan seorang muslim itu cuma ada dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dalam suatu organisasi, di dalam suatu partai, di dalam suatu kelompok, ya, mereka selalu berpegang dengan AD dan ART. Sedangkan AD dan ART-nya seorang muslim itu ada dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Rabi', "Ma hiya sunnah?" Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Hiya atharur rasul. Yang dimaksud dengan as-sunnah yaitu jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Yani yang dimaksud dengan jejaknya Rasulullah, jejaknya dari perkataannya, jejaknya dari perbuatannya, dan jejak beliau sallallahu alaihi wasallam dari penetapan-penetapan beliau ketika sahabat mengerjakan suatu amalan dan beliau terdiam, yang ini menunjukkan bahwasanya beliau ridha. عليه الصلاة والسلام وهي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. Dan dengannya, yaitu dengan as-sunnah, yang mana Allah mewajibkan kepada kita untuk kita senantiasa mengikuti jejak beliau dan berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, as-sunnah, dengannya kita diwajibkan oleh Allah untuk berpegang teguh, ya, pegang teguh, dan untuk kita senantiasa berpegang erat dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi beberapa ayat yang telah saya singgung dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Demikian dalam surat Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Demikian pula dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, yang mana dalilnya cukup banyak di antaranya yaitu sallu kama raaitumuni usalli. Demikian pula hadis yang berbunyi khudhu anni manasikakum, dan demikian pula dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Seluruh umatku akan dimasukkan oleh surga oleh Allah kecuali bagi barang siapa yang enggan. Seluruh umatku akan dimasukkan surga oleh Allah kecuali bagi barang siapa yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang enggan untuk masuk surga? Ya, kan aneh kalau seandainya orang tidak mau masuk surga. Sehingga sahabat bertanya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa dari umatmu yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ya, lalu Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia yang akan dimasukkan surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Qala yubayyinu manzilatu sunnah wa 'alaqatiha bil Qur'an. Imam Ahmad menerangkan kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Was-sunnatu tafsirul Quran. Was-sunnatu tafsirul Quran wa hiya dalailul Quran. Kata Imam Ahmad, as-sunnah tafsirul Quran. Bahwasanya sunnah itu penafsiran dari Al-Quran. Wa dalailul Quran, dan sunnah itu petunjuknya dari isi Al-Quran. Dahulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Ya. Ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, dijawab bahwasanya akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Artinya bahwasanya Rasulullah itu sudah menerapkan isi Al-Qur'an di dalam kehidupan keseharian beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Ya, kana khuluquhu al-Qur'an. Dahulu akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibarat Al-Qur'an yang berjalan. Rasulullah menerapkan isi Al-Qur'an di dalam kehidupan beliau kesehariannya. Sehingga disebutkan oleh Imam Ahmad, wahia dalailul Quran, bahwasanya as-sunnah itu adalah petunjuknya Al-Quran, ya, yang menjabarkan isi Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tubayyinul Quran, dan as-sunnah itu yang menerangkan isi Al-Quran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi surat An-Nahl ayat yang ke-44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah terangkan dalam surat An-Nahl ayat 44, dan kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran, ya? Dan kami telah menurunkan kepada kalian al-zikra, yaitu Al-Quran. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ya? Yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk menerangkan kepada mereka, ya. Atau Rasulullah diturunkan kepada mereka untuk menerangkan daripada isi Al-Quran. Litubayyana ilaihim, ya, untuk menerangkan kepada mereka, kepada manusia. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95 Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara dalam urusan agama, farudduhu ila Allah, irudduhu ila Al-Qur'an. Warudduhu ila Rasul, irudduhu ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara agama, kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Qur'an dan kembalikan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kunci-kunci. Ya. Kita ini sudah diberikan kunci-kunci oleh Allah. Kalau kita mau mengembalikan segala sesuatu pada koridor tempatnya, itu akan kita akan selamat. Di sini Allah terangkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Oh, kami tidak mengerti isi Al-Qur'an dan kami tidak mengerti sunnah Rasulullah. Karena kami orang awam. Kita diberikan solusi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan solusi, diberikan kunci-kunci kembali oleh Allah. Solusi yang berikutnya, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Ya. Ahlu dzikir ini maksud di sini adalah para ulama mufassirin. Ahlu dzikir ialah para ulama, ulama rabbaniyun, ya. Jika kalian tidak mengerti tentang permasalahan agama, fas'alu ahla dzikir. Tanyalah kalian kepada para ulama. Ya. Disuruh kita untuk bertanya kepada para ulama. Ya. Bertanya kepada para ulama, tidak mengerti permasalahan agama, tidak mengerti tentang suatu permasalahan di dalam kehidupan kesehariannya, tidak mengerti, bingung ini halal atau haram, ya, perkara ini muamalah seperti ini dihalalkan apa diharamkan oleh Allah, ya, jangan kita merujuk kepada orang-orang yang keilmuannya pas-pasan. Ya. Padahal tahu di sana ada seorang yang lebih kibar, lebih alim ilmunya. Ya. Bertanyanya jangan kepada orang yang ilmunya tanggung. Ya, jawabannya tanggung. Ya. Kalau kita bertanya kepada orang yang ilmunya tanggung, jawabannya tanggung. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang alim, ya, yang ilmunya seluas samudra lautan, ya, dalam keilmuannya dakik, ya, kita akan mendapatkan solusi, jawaban yang enak, ya, memuaskan rasa dahaga kita yang haus akan ilmu yang benar ini, ya. Tapi kalau kita bertanyanya kepada orang-orang yang keilmuannya tanggung, ditanya tentang suatu permasalahan, dia nggak bisa menjawab, ya, bisa menjawab tapi jawabannya ngambang. Dan ini sering kita jumpai, ya, sering kita jumpai. Dan ini adalah sesuatu yang, yaitu sisi jelek dari seseorang yang mungkin dia terpandang di kalangan kaumnya, terpandang di kalangan mad'unya. Ketika dia ditanya tentang suatu permasalahan, dia tidak bisa menjawab, ya. Kalau nggak bisa jawab, jangan malu. Kalau nggak bisa jawab, jangan malu. Akui dengan gentleman bahwasanya dalam permasalahan ini saya enggak tahu, wallahu a'lam. Ya. Karena wallahu a'lam itu separuh dari jawaban. Ya. Jawaban wallahu a'lam bis-shawab itu sudah separuh dari jawaban. Ya. Hanya Allah yang mengetahui, itu jawaban. Ya. daripada ditanya tentang suatu permasalahan, permasalahan apapun, permasalahan akidah, permasalahan muamalah, permasalahan ya fikih bahasa atau muamalah atau apapun ya, ditanya tapi jawabannya ngambang ya, ini berbahaya ya, berbahaya. Tayib Imam Malik Ibnu Anas Imam Darul Hijrah, Imam Malik Ibnu Anas Imam Darul Hijrah, julukannya Imam Darul Hijrah ya, seorang imam datang utusan dari Baghdad ke Madinah membawa puluhan pertanyaan dari Baghdad. Seorang musafir ini datang ke Madinah untuk bertemu kepada Imam Malik, bertanya orang Baghdad ini kepada Imam Malik tentang berbagai permasalahan, yaitu titipan soal dari orang-orang Baghdad ya, sekitar 40 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik, sekitar 4 pertanyaan semuanya dijawab wallahu alam. Orang Baghdad ini bingung, loh, Anda ini seorang imam ya, Anda seorang imam yang terkenal dengan keilmuannya, saya datang jauh-jauh dari Baghdad membawa sekian banyak pertanyaan dijawab wallahu alam semua ya. Kata Imam Malik, katakan kepada orang Baghdad, sampaikan kepada orang Baghdad bahwasanya Malik Ibnu Anas adalah seorang yang bodoh, seorang yang jahil ya. Katakan kepada orang-orang Baghdad bahwasanya Malik Ibnu Anas adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Luar biasa ya, luar biasa gentleman dan ketawaduan seorang imam ya. Bagaimana seorang imam dia bisa bertawadu seperti itu, tawadu ya, rendah diri ya, dia mengatakan wallahu alam, wallahu alam, dan itu sudah separuh jawaban. Jangan orang mengatakan wallahu alam dilecehkan, oh, wallahu alam ini orang bahlul, bodoh. Bukan bodoh ya, karena para ulama dahulu seperti itu. Ketika ditanya suatu permasalahan, mereka kalau mereka tidak tahu, mereka akan mengatakan wallahu alam ya. Ini lebih selamat daripada dijawab jawabannya ngambang ya, ngambang gak karu-karuan, orang dibuat bingung ya, jawabannya bingung, tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah ya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada alim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada seorang alim, kepada para ulama, jika kalian tidak mengerti tentang suatu permasalahan agama ya. Jangan merekayasa syariat agama Allah, syariat agama Allah tidak bisa direkayasa ya. Jangan merekayasa jawaban ya, karena perkataan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah ya. Perkataan kita, perbuatan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kalau kita salah dalam menjawab ya, salah di dalam memberikan jawaban dan menjadikan orang semakin sesat, semakin jauh dari agama Allah ya, ketika orang bermaksiat, mereka berdosa, kita kena dosanya ya, kita kena dosanya. Nah, jadi di dalam permasalahan agama, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah. Kita tidak bisa mengartikan Al-Quran, tidak bisa mengerti isi Al-Quran, tidak bisa mengerti Sunnah Rasulullah. Allah masih memberikan solusi kepada kita, bertanyalah kepada mereka para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Contohnya mungkin di dalam dunia perbankan syariah, dunia perbankan syariah di negeri ini ya, dan ini nasihat kepada mereka yang bergerak dalam dunia perbankan syariah di negeri ini, bahwasanya di sana ada para ulama ya, di negeri Saudi Arabia, yang mereka sudah menerapkan syariat Islam dengan baik ya, mereka sudah menerapkan perbankan syariah dengan benar insyaallah ya. Yang anehnya, dunia perbankan syariah di negeri ini tidak mau merujuk kepada mereka para ulama. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa? Ya, ada apa dengan ini semua? Mereka mencoba untuk meneliti, diadakan kajian, diteliti oleh mereka. Ya, mereka mencoba untuk merekayasa dengan sistem mudharabah, murabahah, ya, dan yang lainnya direkayasa oleh mereka. Loh, kenapa mesti direkayasa? Cukup serahkan permasalahan kepada para ulama, tanyakan kepada mereka, undang mereka datang ke Indonesia untuk menerangkan tentang dunia syariat yang benar, jual beli syariat yang benar seperti apa, selesai. Ya, sampai sekarang dunia perbankan syariah di negeri ini carut marut, nggak karu-karuan. Ya, sampai ada yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah, ahlu sunnahnya juga kebingungan yang sana. Ya, nah, taib, ala kulli hal, kalau semua ini dikembalikan kepada koridornya masing-masing. Ya, kalau seandainya bertanya kepada seorang ustaz tidak menemukan solusi, tanyakan kepada para ulama. Ya, selesai permasalahan. Nah, taib. Qala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Ar-raddu ila Allah ila kitabillah war raddu ila ar-rasul raddu ilayhi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alayhi salatu wassalam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 95 tadi Allah berfirman fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat tentang perkara agama, kembalikan kepada Allah. Ya, raddu ila Allah. Yang dimaksud kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an. Raddu ila Rasul, kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada sunnah-sunnah beliau semasa hayatnya dan setelah beliau wafat. Baik dari perkataan beliau ataupun dari perbuatan beliau, ya. Kembalikan kepada sunnah-sunnah beliau, ya. Ketika mungkin dahulu zamannya sahabat ketika masih hidup dan setelah beliau wafat, ya, kembalikan kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahiya maraddan nasi wa marji'uhum, dan ini adalah apa yang diharapkan untuk manusia kembali, karena ini merupakan rujukan hidup bagi seorang muslim, mengembalikan seluruh permasalahan hidup mereka kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya wal Qur'anu ala haddis sawa, bahwasanya as-sunnah dan Al-Qur'an itu berjalan beriringan. Ya, bahwasanya as-sunnah dengan Al-Qur'an itu berjalan beriringan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagaimana sebagian kelompok yang sesat yang mereka mengatakan sebagai kelompok Qur'aniyun atau kelompok ingkar sunnah, ya, mereka mencoba untuk memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih mengimani kepada Al-Quran dan mereka tidak beriman dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan satu jalan hidup yang salah, ya, salah dan salah kaprah. Bagaimana ada kelompok yang mereka mengatakan dengan sebutan sebagai ingkar Sunnah, kelompok yang mengingkari Sunnah Rasulullah, atau kelompok yang cuma berpegang teguh kepada Al-Quran? Qur'aniyun, ya, kayaknya tidak logis sama sekali dan seakan-akan berjalan ini timpang, miring sebelah, ya, seakan-akan pincang dan timpang. Bagaimana dia menolak sunnah Rasulullah? Bagaimana cuma dia menerima Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran itu Allah menerangkan secara global, ya, Allah cuma menerangkan dalam Al-Quran, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan oleh kalian dan tunaikan oleh kalian zakat. Cuman itu Allah sebutkan, ya, tegakkan oleh kalian salat. Bagaimana orang-orang Qur'aniyun ataupun orang-orang ingkar sunnah menegakkan salat? Sama seperti kaum muslimin yang lainnya, mereka salatnya sama seperti salat kita. Duh, kok aneh, ya, ini ada apa? Kok bisa mereka mengingkari sunnah Rasulullah tapi mereka sholatnya sama dengan kaum muslimin yang lainnya? Ya, harusnya mereka sholatnya berbeda. Ya, Allah cuma sebutkan dalam Al-Quran wa aqimus shalah, tegakkan oleh kalian sholat. Apakah orang dengan berdiri tegak dia disebut dengan sholat? Ya, mestinya orang-orang yang ingkar sunnah kalau sholat cukup berdiri tegak, berdiri tegak, ya, nggak tahu menghadap ke timur, ke barat, ke selatan, atau ke atas atau ke bawah, ya, atau mungkin muter-muter, ya terserah mereka, ya, karena mereka tidak berpegang kepada sunnah Rasulullah, ya. Tapi anehnya mereka masih mengambil sunnah-sunnah Rasulullah, tapi mereka tidak gentle, tidak mengakui. Mereka dengan jelas mengingkari sunnah Rasulullah. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu kan jelas firman Allah, tapi kalau sunnah Rasulullah ini kan sabda Rasulullah. Rasulullah seorang manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Daripada kita bingung ini benar hadisnya dhaif ataupun hasan ataupun sahih ataupun dhaif, daripada bingung, lebih baik tinggalkan, gak usah berpegang kepada sunnah. Karena mungkin di sana ada hadis dhaif, kita gak tahu. Ya, nah, ini orang-orang yang aneh. Allah cuma menerangkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan oleh kalian dan tunaikan zakat. Menunaikan zakat bagaimana? Jenis-jenis barang apa saja yang boleh dizakati? Kelompok-kelompok mana saja, ada berapa orang, berapa jenis manusia yang boleh menerima zakat? Semuanya diterangkan dalam sunnah Rasulullah. Berapa takaran dari kita mengeluarkan zakat? Zakat mal berapa? Zakat fitrah berapa? Ya? Bagaimana tata cara kita berkurban? Ya? Semuanya ini diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada sunnah Rasulullah SAW, mungkin manusia bingung. Ya? Jadi kelompok ingkaru sunnah, mereka tidak benar. Ya? Sampai mereka mengingkari sunnah Rasulullah, antipati terhadap sunnah Rasulullah, tidak benar. Demikian kelompok Quraniyun yang mereka cuma berpegang kepada Al-Quran, ya sama, sebetulnya mereka sama, satu link, ya. Quraniyun dengan ingkar sunnah sama, intinya mereka mengingkari sunnah Rasulullah. Intinya mereka mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala hiya wal Quranu ala haddi sawa فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. السنة السنة dan Al-Quran itu berjalan beriringan, dan as-sunnah itu dibutuhkan di dalam beberapa abwab, di dalam perkara bab-bab al-aqaid, aqidah, ya. As-sunnah juga dibutuhkan dalam perkara-perkara hukum-hukum, hukum al-halal wal-haram, ya. Dan dalam perkara-perkara muamalah, muamalah antara seorang penguasa dengan rakyatnya, hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, hubungan muamalah antara seorang suami dengan istrinya, demikian sebaliknya. Hubungan cara bertetangga, muamalah cara bertetangga, muamalah etika tata cara berbisnis, ya. Dan muamalah-muamalah yang lainnya, wasa'ir syu'uriddin, dan dari seluruh sisi aspek sendi-sendi kehidupan dari perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Hiya marji'un kal Qur'an. Bahwasanya as-sunnah itu rujukan seperti Al-Qur'an, ya. As-sunnah itu rujukan seperti Al-Quran. Walihada kana as-salaf idza warada ala ahadihim su'al fi aqidah aw ghayriha yajib mimma yasbiqu ila dhihnihi min nass Qur'ani aw nass nabawi. Oleh karenanya dahulu para a'immatus salaf, ketika mereka dihadapkan pada satu pertanyaan, baik pertanyaan akidah dan pertanyaan yang lainnya, selalu yang terbesit dan terbetik dalam benak, dalam otak mereka, yang pertama kali yang mereka harus jawab, yang harus mereka sampaikan, nassu Qur'ani wa nassu nabawi, nass dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nas dari Al-Qur'an ataupun nas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebiasaan dari para sahabat. Ya, kebiasaan dari para sahabat, la tufarriqatun fi dhalik, mereka tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Wa sayati mithalu dhalika min mawqif Umar wa mawqif Abu Bakar wa mawqif Ibnu Umar wa ghairihim radhiyallahu anhum. Dan nanti akan datang keterangan bagaimana mauqifnya para sahabat, baik itu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Umar, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Bagaimana ketika mereka dihadapkan kepada suatu pertanyaan, mereka yang terbesit, terbetik dalam benak dan otak mereka, mereka akan berusaha menjawab dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan inilah yang harus kita contoh. Ya, inilah panutan kita mereka para sahabat. Ya, panutan kita ya mereka para sahabat. Kenapa kita harus mencontoh mereka para sahabat? Karena mereka adalah sebaik-baik zaman, sebaik-baik waktu, sebaik-baik zaman, zaman keemasan Islam, ya zamannya mereka para sahabat. Kenapa? Karena mereka hadir di saat wahyu diturunkan kepada Rasulullah, dan mereka selalu hidup berdampingan bersama Rasulullah. Mereka menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka para sahabat kenapa bisa menghafal sekian ratus bahkan sekian ribu hadis? Karena mereka ketika mendengar dari Rasulullah, dari sabda Rasulullah, mereka langsung praktek. Dengar dari sabda Rasulullah, mereka praktek. Sehingga melekat dalam benak hati mereka, membekas dalam hati mereka. Rasulullah bersabda apapun, mereka langsung jalani, langsung mereka praktekkan, sehingga membekas dan melekat dalam hati mereka, melekat dalam sanubari mereka, bahwasanya mereka selalu berhidup-hidup dalam, mereka hidup di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ilmu dari Rasulullah dipraktekkan, mendapatkan ilmu dari Rasulullah dipraktekkan, sehingga mereka dengan mudah untuk menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus merujuk dan mencontoh mereka para sahabat. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita rujukan kita yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah, sunnah Al-Quran dan sunnah Rasulullah ini yang bisa menafsirkan, yang bisa mempraktekkan mereka para sahabat. Ya, sehingga ahlu sunnah di dalam kaidahnya selalu berpegang kepada kita hidup di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah, di atas pemahaman mereka para sahabat. Ya, di atas pemahaman sahabat. Karena yang memahami Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah, mereka para sahabat. Ya, sehingga kita harus merujuk kepada mereka, kepada para sahabat. Karena Rasulullah menyebutkan khairun nasi qarni thumalladzina yalunahum thumalladzina yalunahum, sebaik-baik khairul quruni qarni, ya, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku bersama para sahabat, kata Rasulullah. Kemudian yang setelahnya zamannya tabi'in, kemudian yang setelahnya zamannya adba'ut tabi'in. Mereka tiga generasi emas yang ada, yang pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Ya, mereka adalah manusia-manusia terbaik. Kita harus merujuk kepada mereka. Jangan kita punya kelompok sendiri, kita mengusung pemimpin sendiri, kita punya ajaran sendiri, kita berjalan dengan sesuai dengan kelompok kita ataupun dengan undang-undang ADART dari kelompok kita sendiri. Ya, kita berbaiat kepada pemimpin-pemimpin kita sendiri. Jangan. Ya. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita harus berjalan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, di atas pemahaman mereka para salaf. Ya. Oleh karenanya ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas ilmu. Berjalan di atas ilmu. Maka sebagai ahli sunnah wal jamaah, jangan kita menjadi orang-orang yang cuman sekedar label, ya, cuman label dan atribut-atribut ahlu sunnah kita kenakan, ya, dengan labelnya kita gagal atau kita bangga, ya, dan memang harus bangga sebagai ahlu sunnah, jangan minder sebagai ahlu sunnah, ya, tapi yang harus kita tanamkan dalam diri-diri kita, kita harus menjadi manusia-manusia yang berilmu, ya. Kita harus menjadi manusia-manusia yang berilmu, sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita enggak bingung, ya. Kita tidak bingung di dalam bersikap. Ada permasalahan A, muncul permasalahan B, muncul permasalahan C, ya. Di dalam waktu yang bersamaan, kalau orang yang memiliki ilmu, dia akan bisa memproteksi diri, dan dia akan tahu solusi, dan dia akan tahu jawabannya seperti apa dan bagaimana dia bersikap, ya. Tapi kalau orang tidak memiliki ilmu, cuman modal semangat, semangat ahlu sunnah membara dan menggebu-gebu di dalam, ya, dada-dada mereka, di dalam sanubari mereka, ya. Mungkin kalau seandainya, ya, dalam peribahasa, belahlah dadaku, ya, kan kau dapati di dalam dadaku ada ahlu sunnah, ya, ya. Atau mungkin silakan, apa namanya, potonglah urat nabiku, akan keluar dari darahku ahlu sunnah, ya. Sangat luar biasa ahlu sunnahnya, ya. Nah, tapi semangat-semangat cuma modal semangat tanpa didasari oleh ilmu, sangat disayangkan, ya. Akhirnya yang terjadi bukan manusia-manusia yang berilmu, yang terjadi adalah manusia-manusia yang ghulu, ya, ghulu, manusia-manusia yang berlebihan, manusia-manusia yang berlebihan di dalam bersikap dan menyikapi, ya, manusia-manusia yang tidak tahu diri dalam bersikap dan tidak bisa memposisikan diri di mana dia harus bersikap dan bagaimana dia harus menempatkan diri dengan baik, ya. Karena Syekh Rabi pernah menyinggung seorang yang hakim, seorang yang bijaksana, dia akan menempatkan diri pada tempatnya, ya. Seorang yang bijaksana, seorang yang hakim, dia adalah orang yang bisa menempatkan diri dan menempatkan suatu perkara pada tempatnya, ya. Harus bisa kita menjadi orang yang bisa menempatkan diri. Jadi kalau kita sebagai seorang talibul ilm dan para ulama salaf, para ulama ahli hadis dahulu, itu derajat hadisnya, dia sebagai seorang yang thiqah atau dhaif, itu juga dilihat dari kehidupan kesehariannya, bukan sekedar dia meriwayatkan hadis dari lisannya ataupun dari tulisannya. Karena riwayat hadis itu diriwayatkan dari dua sumber, yaitu dari dhabtus sadr wa dhabtul kitab, ya. Sumber periwayatan hadis itu ada dua. Sumber periwayatan hadis dari dada-dada, dari perawi hadis, artinya dari hafalannya. Dan yang kedua, sumber periwayatan hadis itu dari tulisan-tulisannya. Dia meriwayatkan hadis dari gurunya, kemudian dicatat, ya. Naam. Kemudian a'immatul hadis, perawi-perawi hadis ini juga dilihat dari kehidupan kesehariannya. Kalau dia dalam muamalannya, dalam akhlaknya dia enggak bagus, maka derajat periwayatannya menjadi dhaif. Ya. Ada seorang perawi, ya, yang mana dia mencoba untuk menipu seekor ayam. Ekor ayam mau ditangkap, akhirnya dibohongi, dikasih jagung, dikasih makanan. Setelah datang ayamnya ditangkap. Ya. Yang mana seorang perawi yang tadi yang ingin berguru kepada sang guru tadi, dia berjalan berjarak yang cukup jauh. Satu bulan lamanya dia menempuh perjalanan, ketika dijumpai sang guru ini muamalahnya sayyi'ah, padahal cuma seekor ayam. Apa seekor ayam? Apa gunanya seekor ayam? Berbohong kepada seekor ayam, riwayatnya dhaifkan oleh para ulama. Ya. Begitu pula seorang perawi hadis, dia harus bisa menjaga sikap, wibawa dia, hai'a dia harus dijaga. Ya, seorang berilmu, seorang perawi hadis, dia tidak boleh berakhlak yang jelek. Ya. Perawi hadis kemudian dia keluar ke pasar, dia makan sambil berjalan di pasar. Ya, makan sambil berjalan di pasar. Sambil kemudian celingak-celinguk kemudian, atau mungkin seorang perawi hadis dia kencing di jalan. Kencing di jalan sambil ditarik ke sana kemari. Ya, ini contoh. Ini riwayatnya sudah didhaifkan oleh para ulama ahli hadis. Ya, karena dia menyelisihi, ya, mestinya dia menjaga sikap, menjaga wibawanya sebagai seorang perawi hadis, tapi dia merendahkan dirinya. Maka riwayatnya didhaifkan. Orang ini dhaif riwayatnya. Kenapa? Dia ya akhlaknya enggak bagus, jelek. Ya. Maka seorang yang mengemban ilmu agama demikian pula. Ya. Orang-orang yang mengemban ilmu agama yang disandarkan kepadanya soal yang disandarkan kepada dirinya ilmu, maka dia harus menjaga sikap di dalam dan di dalam bersikap, di dalam berkata dan berbuat, ya. Dia harus menjaga lisannya, dia harus menjaga muamalahnya, harus menjaga akhlaknya. Karena dahulu para a'immatus salaf, ya, disebutkan riwayat dari Imam Al-Bukhari, dari Imam Ahmad, dari Abdullah ibn Mubarak, dan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, disebutkan riwayat kanu la yakhrujuna abna'ahum hatta yata'addabu 20 sana. Dahulu para a'immatus salaf tidak gampang mengeluarkan anak-anak mereka dari dalam rumah mereka sampai mereka belajar adab selama 20 tahun lamanya. Ya. Mereka rata-rata di atas atau di sekitar usia 20 tahun baru mereka menimba ilmu kepada guru-gurunya. Ya. Kemana mereka? Mereka belajar adab, belajar akhlak di dalam rumah tangganya, di dalam rumah tangga orang tuanya. Hatta yata'addabu 20 sana. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ya, diizinkan oleh ibunya untuk keluar di halaqatul ilm di salah satu alim di zamannya ketika itu. Kata ibunya, "Kamu tidak boleh mencatat ilmu dari sang alim tadi." Sufyan Ats-Tsauri heran. Ya, kenapa kok enggak boleh? Ya. Kata ibunya, "Kamu harus melihat akhlaknya dari alim tadi." Lihat akhlaknya. Ya, enggak boleh dia mencatat ilmu dari gurunya tadi. Kata ibunya, "Kamu harus mencontoh dan melihat akhlaknya dari alim tadi." Sehingga di sana ada beberapa kitab dari para ulama salaf yang diberi judul Akhlaqul Ulama. Akhlaqul Ulama. Akhlaknya seorang ulama. Ya. Maka jadi seorang yang mengemban ilmu itu jangan gampang mengeluarkan ucapan-ucapan kotor dan keji. Jangan gampang untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Jangan gampang untuk menjawab pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Jangan gampang mengeluarkan statement yang dapat mengakibatkan orang lain menjadi bingung. Ya. Jangan gampang untuk menghukumi orang lain dengan, ya, hukuman-hukuman yang mana dia belum sampai waktunya pada hak untuk menghukumi seseorang. Ya. Naam. Maka jagalah lisan kita dan jagalah perbuatan akhlak dari seorang yang mengemban ilmu. Ya. Tayib, bukan berarti bahwasanya dilarang untuk seseorang memperingatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi semuanya harus ditempatkan pada posisinya masing-masing. Sehingga dikatakan oleh Syekh Rabi' dalam kitab Usul Sunnah ini, ya, seorang yang hakim, seorang yang bijaksana itu dia bisa menempatkan, memposisikan dirinya dengan tepat. Ya, tepat itu bukan artinya bijaksana, bijaksini. Ya, tapi dia bisa menempatkan, memposisikan diri dengan benar. Ya, bagaimana dia berkata dan berbuat, bagaimana sikapnya dia ketika dalam suatu majelis, kapan pertanyaan ini harus dijawab dan kapan ini harus tidak dijawab, semuanya itu harus dilihat, ditimbang dari sisi maslahat dan mafsadatnya untuk kepentingan dakwah dan untuk kepentingan kita bersama kaum muslimin. Ya. Tayyib, ikhwan fil din wa akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan al-thabat, ketetapan hati kepada diri-diri kita, istiqamah di atas agama Allah dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah, dan tentunya istiqamah di atas talabul ilm. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.